Amalan sebelum tidur. Empat amalan sebelum tidur. Satu, apa dia? Suratul Ikhlas. Baca tiga kali. Nabi kata orang yang membaca Suratul Ikhlas tiga kali menyamai seperti mana ia menghatam Al-Quran. Tuan-tuan, tidur dalam kita telah khatam Al-Quran. Tapi hak yang tiga kali ni pun payah. Oh, lah. Maknanya Allah SWT sayang sangat dekat kita. Sayang. Dia bagi kita tuan-tuan sebelum nak lena tu pun dia bagi rahmat. Mana rahmat? Aku bagi hang pahala khatam Quran. Kedua, minta ampun dengan Allah untuk diri dia, untuk mak ayah dia, untuk sekalian umat Islam. Istighfar dia macam ni bunyi dia tuan-tuan. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat astaghfirullahalazim لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Kita dah baca istighfar, kita lena tuan-tuan. Kita tidur di dalam keadaan kasih sayang Allah. Allah sayang dengan orang yang bertaubat dan Allah sayang dengan orang yang mensucikan diri. Kita tidur di dalam kasih sayang Allah. Yang ketiga, selawat kan Nabi. Macam saya tuan-tuan, saya suka baca nak tidur selawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa janji dia? Orang yang membaca selawat pada Nabi sekali maka beroleh rahmat 10 kali. Kita lena tuan-tuan dalam rahmat Allah. Kalau tidur darah rahmat, mati macam mana? Kita takut kita tidur tak bangun-bangun. Yang keempat, tasbih. Tasbih ni tuan-tuan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiga kali ya. Kalimat yang ringan tapi memberatkan mizan. Tak mau tuan-tuan, tiap-tiap malam kita tidur kita letak pemberat pada timbangan kita. Maka insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita beramal insya-Allah, mula malam ni azan.